Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi al-karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu aidan: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullahu jami'an wa barakallahu fikum walhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dialah zat yang berhak dan yang pantas untuk kita ucapkan syukur dan puji kita terhadapnya, karena kenikmatan dan limpahan kenikmatan yang begitu banyak yang diberikan kepada kita sebagai makhluknya, sebagai bentuk pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Dan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala teramat banyak, tidak akan mampu untuk kita menghitungnya. Maka oleh karena itu, sepantasnya lah kita sebagai seorang hamba. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk banyak membasahi lisan kita dengan zikrullah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariat Islam ya Allah turunkan kepada kita hambanya selamat banyak, tidak akan mampu kita bisa mengamalkan seluruh daripada syarat Islam. Akan tetapi kita bisa menggantinya dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini pun ditanyakan kepada para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam: ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat. Sesungguhnya syariat Islam yang diturunkan kepada kita sudah teramat banyak, dan tidak mungkin kita akan bisa untuk melakukan semuanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada para sahabatnya dan umumnya kepada kaum muslimin: ublul lisanaka bizikrillah, basahi lisanmu dengan banyak zikir kepada Allah, dengan banyak memuji kepada Allah, dengan banyak bersyukur kepada Allah, sebagai bentuk pengganti dari perkara-perkara yang banyak yang kita lalaikan dan kita lupakan dari syariat Islam ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wal muslimah al-ahibba hafizakumullahu jami'an, bahwasannya dinul Islam, agama yang mulia ini, sungguh sebagai cahaya bagi umat manusia. Di mana sebelum diturunkannya Islam, kita bisa membaca sejarah bagaimana kehidupan bangsa jahiliyah di kala itu. Seorang hamba tidak mampu mendapatkan haknya, melainkan dia seorang penguasa, melainkan mereka seorang yang kuat. Kemudian datanglah syariat Islam sebagai penghapus kezaliman dan kegelapan yang ada pada masa itu, dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita, di mana dinul Islam sebagaimana sifatnya yang disifatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai agama nurun cahaya, yang barang siapa dia beragama Islam kemudian mengilmui dan memahami syariat Islam, berarti dia telah berjalan di cahaya tersebut dan dijauhkan dari kegelapan. Cahaya yang terang, cahaya yang bisa menuntunnya dan membimbingnya menuju ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan berbagai macam duri, penuh dengan berbagai macam cobaan dan ujian, yang dimana apabila seseorang tidak ternaungi, tidak terangi dengan cahaya tersebut, dia akan tergelincir dan akan binasa di tengah perjalanannya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agama Islam juga disifatkan sebagai rahmah, rahmatan lil alamin, sebagai bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada alam ini. Maka oleh karena itu tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada umatnya sebuah perintah, melainkan perintah itu adalah kebaikan bagi diri mereka. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala melarang dengan sebuah larangan, melainkan larangan tadi akan berakibat jelek bagi hamba-hambanya, ajilan wa ajilan, baik yang akan datang ataupun yang akan segera dia dapatkan. Maka oleh karena itu, termasuk daripada mahasinul Islam, termasuk daripada keindahan-keindahan Islam, adalah perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidaklah perintah tersebut melainkan untuk kebaikan sang hamba dan kembali kepada mereka. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala pengin dari kita sesuatu, tidak. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya, Inna allaha ya'murukum bil adli, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk berbuat adil, bersikap adil, tidak melampaui batas dan tidak mengurangi sedikitpun dari perbuatan tersebut. Inna allaha ya'murukum bil adli, sebagaimana definisi daripada adil tersebut, yaitu wad'u syai'in fi makanih, meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, memberikan sesuatu sesuai dengan haknya. Di dalam Islam, Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada setiap individu-individu muslim untuk berbuat adil linafsihi, untuk dirinya, memberikan sesuai dengan haknya. Dan hal ini pun disebutkan dalam hadis, di mana pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Disaudarakanlah dua orang dari kalangan muhajirin, Salman, dan dari kalangan ansar, Abu Darda. Suatu hari Salman mendatangi Abu Darda dan mendapat istrinya sedang dalam keadaan semrawut, tidak berdandan, dan layaknya orang yang tidak pernah diurusi oleh keluarganya. Bertanyalah Salman kepada Abu Darda, Masya'nuki, kenapa dirimu? Maka dijawab oleh Abu Darda, Aku ka Abu Darda, laisalahu sya'nun fi ahlihi. Sesungguhnya saudaramu Abu Darda ini sudah tidak ada kepentingan lagi terhadap keluarganya, tidak mengurusi istrinya, tidak mengurusi keluarganya. Kemudian Salman pun mendatangi Abu Darda dan mengatakan, ya, setelah bertemu dengannya. Inna fi aini kalaka hakun. Sesungguhnya wahai saudaraku, matamu punya hak. Wali jasadi kalaka hakun. Jasadmu juga punya hak. Wali ahlika alaika hakun. Dan keluargamu punya hak untuk engkau uruti, untuk engkau berikan haknya, untuk engkau berbuat adil kepada mereka. Fakti fi kulli dihaqin haqqah, maka berikanlah pada setiap sesuatu itu hak-haknya. Kemudian Abu Darda pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya saudaraku Salman menasihatiku demikian dan demikian. Aku diharuskan untuk memenuhi hak-hak diriku, hak mataku, hak jasadku, hak keluargaku. Apakah itu benar ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, saudara Salman, apa yang dikatakan Salman ini adalah kebenaran. Bahwasanya setiap muslim diperintahkan untuk menjaga hak-hak dirinya, tidak menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Demikian juga tentunya, selain seorang muslim perhatikan hak terhadap dirinya, memperhatikan hak orang lain. Apa yang harus kita tunaikan kepada orang lain daripada hak-hak tersebut? Kita punya tetangga, kita tunaikan hak kita dalam bertetangga. Dan selebihnya yang lebih besar daripada itu, kita seorang rakyat, kita tunaikan hak kita kepada pemimpin. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala ya'murukum bil adli wal ihsan. Memerintah kalian untuk berbuat baik terhadap makhluk. Bahkan kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik sekalipun pada hewan. Innallaha kataba al-ihsana 'ala kulli syai', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan ihsan, berbuat baik kepada setiap sesuatu. Dan bahkan apabila kalian berperang melawan orang kafir dan kalian membunuhnya, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jangan kalian cintang, tetapi bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza qataltum fa'tinul qitlah. Kalau kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan dilarang kita membunuh dengan cara mutlak, menyakiti sementara dia masih hidup. Ini mutlak. Wa idza dabahtum fa'tinul dibhah. Demikian juga kepada hewan. Berbuat baik kepada mereka ketika menyembelih. Wa idza dabahtum fa'tinul dibhah. Nabi mengajarkan bagaimana cara menyembelih yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Di antaranya adalah hendaklah salah seorang kalian menajamkan pisaunya sebelum melakukan penyembelihan. Wal yurih dabihatahu. Dan hendaklah ya membaikkan dan membaguskan dan meringankan siksa kepada sembelihannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Islam memerintahkan kita untuk menyambung silaturahim, menyambung kerabat kembali. Setelah terputusnya kekerabatan tersebut, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal ini di dalam Islam. Dan bahkan sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam di kala itu mempersaudarakan antara muhajirin dan juga ansar. Dan yang dikatakan al-wasil, seseorang yang menyambung silaturahim, idza qata'a rahimahu wa salah, yaitu seseorang yang apabila diputuskan oleh salah satu anggota keluarganya, kekeluargaannya, dia kembali menyambungnya. Wa ita'idil qurba, dan datangilah kerabat-kerabat kalian, dan datangilah saudara-saudara kalian, kunjungilah mereka. Karena mengunjungi keluarga, mengunjungi kerabat, termasuk asbab min asbab itulil umur, sebab-sebab panjangnya umur, sebab-sebab turunnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Islam melarang dari perkara-perkara yang sifatnya zalim, kezaliman. Az-zulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Berhati-hatilah dengan zalim. Kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Di mana kalau kita merasakan berjalan di atas kegelapan, di bawah kegelapan, kita akan merasa tersakiti di dunia ini. Kita tidak akan pernah tahu jalan Lantas bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala matikan cahaya kita di hari kiamat, wal a'yadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat kelak. Wa yanha 'anil fahsya, di dalam Islam kita dilarang untuk berbuat keji. Wal fahsya kalamun su, ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang keji, ucapan-ucapan yang kotor. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan dalam hadis Abdullah bin Amr, beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun fahisan wala mutafahisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang suka berbuat berkata dengan ucapan-ucapan yang keji dan mungkar. Wala mutafahisan, dan orang yang tidak berusaha untuk mengucapkannya, menahan dirinya. Wala yakunu syabbaban, tidak pula Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pencela. Bukan seorang pencela. Wala yakunu la'anan, tidak pula Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pelaknat. Bagaimanapun disakitinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada seseorang yang mencelanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling. Malahu tariba jabinuh, berpaling, tidak mengindahkan ucapan tersebut dengan ucapannya malahu tariba jabinuh, yang artinya bahwasannya apa pada dirinya yang sudah tertumpur keningnya. Ucapan-ucapan laknat tidak boleh dibalas dengan laknat, karena seorang muslim harus menjauhkan diri dari perkara-perkara ini. Dan bahkan dinasihatkan oleh sebagian para ulama, iza nataqasta fihu fala tujibhu, kalau seandainya ada orang bodoh mengajak kau bicara, ada seseorang yang bodoh mencaci maki dirimu, fala tujibhu, jangan engkau balas. Jangan engkau balas ucapannya dengan ucapan. Fa inna khaira ijabatihi as-sukut, sebaik-baik jawaban bagi orang yang sadi, orang yang bodoh adalah diam. Dan hal ini pun difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi haunan, dan sesungguhnya hamba-hamba Allah, mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan haunan, dengan tenang, dengan penuh kewibawaan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, kalau apa ada seandainya ada seorang yang bodoh mencaci maki dirinya, melaknatnya, dia mengatakan assalamualaikum, dan tidak lebih daripada itu, tidak membalas cacian dengan cacian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan al muslim la yakunu la'anan wala sabbaban, seorang muslim itu bukan seorang pencela, seorang muslim itu bukan tukang laknat. Dan ini adalah termasuk sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang muslim. Wal munkar, dan juga dalam Islam ini mencegah dan melarang kita untuk berbuat perkara-perkara yang munkar, yang diingkari dalam agama, demikian juga yang diingkari dalam pandangan manusia sesuai dengan adat istiadat tersebut. Berbagai macam perkara-perkara yang tidak pantas untuk dilakukan, baik secara adat atau secara din, ini diingkari dalam Islam dan tidak sama sekali diperintahkan di dalamnya. Wal baghyu, yaitu kezaliman. Di dalam Islam kita diperintahkan juga untuk menjauhi kezaliman-kezaliman, sebagaimana kita sebutkan dalam hadis az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah, kezaliman itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Ya'idukum bihi, Allah Subhanahu wa taala menasihati kalian dengan perkara-perkara tersebut. Senantiasa berbuat baik dengan lisan, berbuat baik dengan anggota badan, baik kepada dirinya ataupun kepada orang lain. Demikian juga mencegah daripada kezaliman, baik menzalimi dirinya atau menzalimi orang lain. La'allakum tadhakkarun, mudah-mudahan agar supaya kalian mau mengingat perkara tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita tahu keindahan Islam, tentunya tidak ada kalimat yang seindah dan juga yang sepantas untuk kita sambut perkara tersebut kecuali dengan kalimat istiqomah. Kita istiqomahkan diri kita untuk menetapi hidayah yang mulia ini, Jangan sampai hidayah yang sudah kita dapatkan, al-Islamu wa sunnah, terlepas auda-auda, sehelai demi sehelai dari diri kita. Karena termasuk daripada tanda-tanda su'ul khatimah, jeleknya penutup seorang hamba apabila dia jauh dan dijauhkan daripada Islam, dijauhkan daripada din, dijauhkan daripada amalan-amal kebaikan. Sebagaimana hal ini pun disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha dira'un fayasbiku alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang dari kalian sungguh-sungguh beramal dengan amalannya penduduk jannah, sampai-sampai karena rajinnya dia amal, antara dirinya dengan jannah tinggal sejengkal. Tetapi fayat biku alaihil kita, ternyata didahului takdir, ditutup amalannya dengan tutupan yang buruk, su'ul khatimah, fayamalu bi amali ahli nar, dia menutup umurnya dengan amalan amal penduduk neraka, fayat khuluha, kemudian dia pun masuk neraka, wala'iyadu billah. Maka kalimat istiqomah, luzumu ta'atillahi azza wa jal, senantiasa menetapi ketaatan kepada Allah, menetapkan hidayah Islam dalam hati kita. Ini akan mendapatkan buah yang sangat mulia, surga Allah subhanahu wa ta'ala, yang disifat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma la aynun ra'at, surga tidak pernah terlihat oleh mata kita. Bagaimanapun mata kita melihat keindahan, surga tidak pernah terlihat. Wala udhunun sami'at, tidak pula terdengar oleh telinga kita keindahan surga. Wala khatara ala qalbil bashar, tidak pula terbersit dalam hati-hati kita ini surga. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, innal ladina qalu rabbunallahu thumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah. Istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas syariat Islam, thumma istaqamu, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, akan turun kepada mereka malaikat yang mengatakan janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih dengan istiqamah kalian. Walaupun kalian diuji, walaupun dihamparkan dunia kepada kalian, jangan takut dan jangan bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bersenang-senanglah kalian dengan surga yang dulu kalian dijanjikan oleh Allah setelah kematian kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah, kata Allah. Akulah wali kalian di kehidupan dunia ini dan juga di akhirat nanti. Walakum fiha mat tattahi anfusukum, kalian mendapatkan di surga nanti apa yang kalian inginkan dari diri-diri kalian, apa yang kalian inginkan dipenuhi oleh Allah SWT. Walakum fiha mat tadja'un, dan kalian pula akan mendapatkan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian panggil. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai bentuk pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang istiqamah? Mereka memiliki istri-istri yang mutahhirat, yang senantiasa bersih daripada hurun ain, bidadari-bidadari yang mulia, yang Allah persiapkan kepada mereka-mereka yang istiqamah dan mati di atas keislaman mereka. Sampai-sampai ada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kulli fil Islam, katakan kepadaku, wasiatkan kepadaku di dalam Islam ini kaulan, satu ucapan yang ringkas, la as'alu anha ahadan ghairak, saya tidak akan tanya lagi setelah ini selainmu. Apa kata Nabi? Qala, na'am. Kulli fil Islam, qawlan la as'alu anha adan ghairak, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastaqim. Di akhir hadis tersebut Nabi mengatakan, tetapilah Islam dan istiqomahlah di dalamnya. Ini perintah dan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada setiap muslim ketika mereka sudah mendapatkan hidayah di dalam Islam, kemudian mereka menetapinya. Ini hidayah yang terbesar setelah Allah Subhanahu wa taala tetapkan seseorang masuk ke dalam Islam. Demikian juga ada Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihatkan dalam nasihat yang lain, qaribu wa sajidu, qaribu, i'malu, beramalah kalian dengan amalan yang tidak memberatkan diri kalian, tidak ada hulu di dalamnya, tidak berlebih-lebihan, tetapi sesuai dengan sunnah. Wa sajidu, dan istiqomahlah kalian, kata Nabi. Fa innahu la yanju ahadu minkum illa bi'amali, sesungguhnya tidak akan menyelamatkan satu pun dari kalian dengan sebab amalannya. Jadi amalan-amalan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Qalu ya Rasulullah wa la anta, mereka mengatakan ya Rasulullah, tidak pula engkau wahai Rasulullah, na'am wa la ana, tidak pula aku, walakin Allaha, walakin yatazammadanillahu bi rahmatin minhu wa fadlihi, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menutupi diriku dengan rahmat dan keutamaannya. Maka oleh karena itu istiqamah di atas al-haq, istiqamah di atas Islam, ini merupakan salah satu bentuk daripada nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan usaha dan juga keinginan dari diri seorang muslim itu sendiri. Sehingga kenikmatan istiqamah di atas din, di atas agama Islam, merupakan kebaikan yang tidak na'am diberikan kepada siapapun kecuali oleh orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan di dunia dan juga akhiratnya kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi penyampai dan juga bagi antum semua yang mendengarkan. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari yang mulia ini kelak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu timbangan amalan kebaikan kita di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Kita sudah sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.